Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum, yang ana cintai karena Allah, rahimani Allah wa iyakum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Akhir karim wa ukhti al-karimah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Al-Walakhas fi syarhi kitab Tauhid, dan kita masih di babun minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Merupakan konsekuensi keimanan tauhid kepada Allah adalah bersabar atas takdir yang ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Qala asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ithnatani fin nas huma bihim kufr at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Di dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua hal yang ada pada umatku, pada manusia, huma bihim kufur, dua kriteria yang ada pada mereka tersebut adalah bentuk kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela, merendahkan, ya, meremehkan nasab. Yang kedua, wanniyahatu alal mayyit, meratapi mayat. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, huma ay al-ithnatan bihim kufur, dua kriteria yang merupakan kekufuran pada mereka, maksudnya adalah hatanil khoslatani kufrun qa'imun bin nas haythu kanata min a'malil kufar. Dikatakan kufur karena dua perangai tersebut adalah peranginya orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir standarisasi kemuliaan di sisi mereka itu adalah diantaranya darah nasab. Tatkala ada orang yang nasabnya kurang bagus, maka mereka merendahkan, meremehkan atau mencela orang tersebut karena ya nasabnya yang rendah menurut mereka. Demikian pula orang-orang kafir, karena mereka adalah orang-orang yang kafir, bukan orang-orang yang mukmin. Begitu ada yang meninggal dari orang yang mereka cintai, maka mereka meratapinya. Maka Nabi SAW katakan, huma bihim kufur, dua kriteria kekufuran, ya, kriteria orang-orang kafir, perangnya orang-orang kafir yang ada pada manusia ini. Qala wat'anu fi an-nasab ay al-wuqu' fihi bil'aib wa tanaqqus, merendahkan, mengaibkan, wan niyahatu 'alal mayyit, maratapi mayat, adalah raf'u sawti bin nadbi bi ta'dili shama'inihi lima fi dhalika min at-tasakhkhut 'alal qadar, adalah mengangkat suara, menjerit-jerit dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan orang yang telah meninggal tersebut. Ya Allah, kenapa engkau mematikan ia, padahal dia adalah orang yang baik, dia adalah ayahku, dia orang yang sangat mencintaiku, dia telah ini, dia, dia, dia, dan dia, dan dia. Seperti itulah orang-orang ketika meratapi mayat, ya kan? Ya, ya Allah, ibuku telah meninggal, beliau adalah ini, beliau adalah ini, dan seterusnya. Ya, ini seringnya dilakukan oleh siapa? Oleh kaum wanita. Ya, walaupun juga terkadang ada dari kalangan laki-laki yang melakukannya. Ya, bita'adi di syama'ilihi, dia menjerit-jerit, mengangkat suaranya dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan orang yang meninggal tersebut. Yang demikian merupakan bentuk kekufuran kepada Allah, karena itulah bukti orang tersebut murka terhadap ketetapan Allah Jalla wa'ala. Qala asyikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil hadith, ma'na hadith di atas secara global adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam annahu sayastamiru fin nasi khaslatan min khasai min khisalil kufri la yaslamu minhuma illa man salamahu Allah. Di dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa akan senantiasa ada, akan selalu ada dua kriteria kekufuran pada manusia. Tiada yang selamat dari dua perangai buruk tersebut kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala darinya. Yang pertama, aibul ansabi wa tanaqusya, suka mencela dan merendahkan nasab. Ya, alah kamu ini dari kabilah ini, alah suku kamu ini suku yang tidak bagus, suku dari mana kamu? Saya dari ini. Suku apa? Suku saya ini. Alah kau ini. Seringnya begitu kan? Ada beberapa jenis manusia yang memang mereka sangat terikat dengan kesukuan, ya, dan sangat menjadikan patokan, ya, kesukuan itu sebuah patokan yang luar biasa di sisi mereka, ya. Contohnya orang Arab, ya, atau kalau di Indonesia adalah ya hal yang kaum yang insyaallah semua kita tahu, yang mereka berkabilah atau bersuku, ya, apabila melihat seorang berada dari suku yang besar di kaumnya tersebut maka ia akan memuliakannya, tetapi tatkala suku yang tersebut adalah suku yang menurut mereka adalah suku yang rendahan maka mereka pun merendahkannya karena kesukuannya yang rendah. Baik, ya, contoh juga masuk ke dalam celaan ini juga adalah mengaibkan seseorang karena kekurangan yang ada pada bapak, pada kakek, nenek, atau keturunannya, seperti yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat Nabi mencela seorang sahabat yang lainnya dengan ucapannya ya bani sauda, wahai anak wanita yang hitam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyartuhu bi ummi innaka mar'un fika jahiliyah, apakah engkau merendahkan ia karena ibunya yang hitam, sungguh engkau adalah orang yang padamu terdapat kriteria perangai buruk orang-orang jahiliyah. Nah, قال الثانية رفع الصوت عند المصيبة تسخطا على القدر. Yang kedua adalah menjerit, mengangkat suara tatkala musibah terjadi karena murka marah terhadap takdir Allah Jalla wa Ala. Qala, kemudian kata Syekh, "Lakin laisa man qama bihi syu'batun, man qama bihi syu'batun min syu'abil kufri yakuna kafira al-kufra al-mukhrija min al-millati hatta yaquma bihi haqiqatul kufr." Namun bukan berarti orang yang melakukan dua perkara di atas atau salah satu dari dua yang langsung kafir keluar dari Islam. Karena ini maksud dengan kekufuran di sini adalah kekufuran yang kecil, kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Kufur ada dua, kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar yang dapat membatalkan Islam seseorang, mengeluarkan ia dari Islam, mengekalkan dia di dalam neraka. Enam, ya. Ada yang kedua adalah kufur kecil, ya. Jika ada yang bertanya apa bagaimana kita membedakan kufur besar dan kufur kecil? Ya, yang pertama kufur, ya, besar, ya, jika dilihat ditinjau dari bentuk dosa yang ia lakukan tersebut maka akan diketahui bahwa dosa tersebut adalah dosa yang dapat membatalkan Islam seseorang. Nah, dapat membatalkan Islam seseorang, berbeda dengan kufur-kufur kecil yang sifatnya amali, yang sifatnya amali dan telah datang penyebutannya pada konteks yang lain bahwa itu adalah dosa yang diketahui dengan dalil-dalil yang lainnya bahwa itu adalah dosa yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Naam. Qala munasabatul hadithi kecuali kata Syekh hatta yaquma bihaqiqatul kufur, kecuali dia memang benar-benar melakukan kufur yang hakiki yang dengannya ia dapat membatalkan Islam. Contohnya dia niyahah tetapi sudah berpindah dari niyahah yang itu merupakan kufur kecil kepada niyahah yang itu merupakan kufur besar, sampai-sampai ia mencela Allah. Dia meratapi mayat sampai-sampai ia mencela Allah Jalla wa'ala. Naam. Qala munasabatul hadith lil bab anna fihi dalilan ala tahrim an-niyahati lima fiha min as-sukhti ala al-qadr wa 'adam as-sabr. Syahid dari hadis di atas adalah karena hadis di atas merupakan dalil yang menerangkan kepada kita haramnya perbuatan niyahah meratapi mayat. Kenapa hal itu diharamkan? Lima fiha min as-sukhti 'ala al-qadri wa 'adam as-sabr. Karena niyahah perbuatan meratapi mayat menunjukkan orang tersebut murka terhadap takdir Allah dan tidak sabarnya ia di dalam menerima keputusan Allah Jalla wa'ala. Itu merupakan konsekuensi tauhid atau iman seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Ini syahid dari hadis di atas, sehingga hadis ini disebutkan di dalam bab ini yang membahas bahwa sabar terhadap ketentuan Allah salah satu dari konsekuensi iman atau tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata Syekh, ma yustafadu minal hadith, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadith. Yang pertama, tahrimun niyahati wa anha min khisalil kufri wa minal kabair. Haramnya perbuatan niyahah meratapi mayat, dan bahwa meratapi mayat merupakan perangi orang-orang kafir dan termasuk dosa besar. Baik. Yang kedua kata Syekh, wujubus sabr. Wajibnya seorang bersabar ketika diuji dengan suatu musibah. Dan sabar yang bernilai ibadah dan berbuah pahala itu adalah sabar di awal kejadian musibah. Adapun setelah berlalunya suatu musibah, maka semua orang akan sabar. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita menangis di depan sebuah kuburan bayinya yang baru meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang melewatinya menegurnya dengan sabdanya, ittaqillaha wasbiri. Bersabarlah engkau, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah wahai wanita. Tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita tersebut. Wanita tersebut tidak tahu bahwa yang menegur ia tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ia sedang menangis dan sedang berada di dalam kesedihan yang luar biasa atas meninggal anaknya yang masih kecil. Maka ia pun menyatakan, ilaika anni fa innaka lam tusabbi bi musibati, ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati. Pergi kamu. Kamu karena kamu belum merasakan musibah yang aku rasakan. Biasanya orang ketika diberikan nasihat dan dia sedang mendapatkan musibah, ya seringkali kan jawabannya seperti itu. Ya. Kamu enak ya, nyuruh orang bersabar, kamu belum merasakan kesedihan yang aku rasakan, ya. Ya. Kamu enak ngomong begitu, ya. Kamu belum merasakan musibah besar yang aku rasakan seperti ini. Ya. Lah. Jadi kalau bukan nasihat sabar apalagi disampaikan. Kalau orang lagi sedih udah bunuh diri aja lo gitu. Udah ya banting-banting kepala di dinding aja, udah lo lompat aja dari pohon durian ke bawah ya, lo lompat aja ke laut. Ya pasti kesabaran, karena sabar adalah pintu surga. Jadi mau apalagi yang mau disampaikan. Terkadang ya bingung ketika melihat jawaban dari sebagian orang ketika dinasihati karena ia sedang diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan suatu ujian. Ya. Lu enak aja ngasih nasihat untuk bersabar. Ya. Kamu kan belum merasakan apa yang aku rasakan. Ya. Jadi apa yang mau yang bagus disampaikan apa gitu? Ya. Kalau ada orang yang sedang sedih dilanda musibah, bunuh diri gitu. Udah bunuh diri aja bro. Ya. Udah nih pisau nih bunuh diri. Gak mungkin ya. Pasti orang lain menasehati untuk bersabar, untuk tetap ridha, pasrah kepada Allah, ya, berdoa, berzikir, ya, dan bersyukur, berihtisab, ya. Allahul musta'an, ya. Maka ia pun berkata, ilaika anni fa innaka lam tusabi musibati. Pergi kamu. Karena kamu belum merasakan musibah yang aku rasakan saat ini. Kamu enak aja bilang sabar. Kamu kan belum diuji musibah yang seperti ini. Maka setelah itu diberikan kepadanya bahwa yang menegur ia tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun langsung pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin minta maaf. Walam tajida indahu bawabin. Begitu dia sampai ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak mendapatkan ada pengawal pribadi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun menceritakan, ya Rasulullah, mohon maaf, lam a'rifka, aku tidak tahu bahwa yang menegurku tadi adalah Rasulullah, adalah engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, innama sabru 'inda as-sadamatil ula. Hanya saja sabar itu di awal musibah terjadi. Di hari H Allah mengambil anakmu, orang tercintamu, hartamu, kedudukanmu, engkau dibutuhkan, engkau diharapkan, engkau dituntut untuk bersabar. Adapun setelah ya sebulan setelah kejadian, ya setelah musibah terjadi, setahun setelah istri meninggal, suami meninggal, anak meninggal, rumah terbakar, ya semua orang juga bisa bersabar. Di saat di awal-awal musibah itu terjadi, di saat itulah kita dituntut untuk bersabar. Yang apabila kita bersabar, maka sabar tersebut berbuah pahala dan menjadi nilai suatu sebuah ibadah dari kita kepada Allah Jalla wa Ala sebagai pintu syurga darinya untuk kita. Naam, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Tidaklah sabar itu kecuali di awal musibah. Naam. Qala wujub as-sabr li'annahu idha hurimat an-niyaha dalla 'ala wujubi dhiddiha wa huwa as-sabr. Sisi pendalilannya dari hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan niyaha, meratapi mayat, maka menunjukkan wajibnya selain lawannya niyaha, yaitu sabar. Haramnya niyaha menunjukkan wajibnya sabar yang merupakan lawannya. Para ulama menyebutkan sebuah kaidah di dalam ilmu tafsir, ya juga sebagian mereka menyebutkan dalam usulul fiqh, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Sya'di dalam kitab beliau Qawaidul Hisan, bahwa an-nahyu an syai'in amrun bi dhiddih. Larangan dari sesuatu adalah perintah terhadap lawannya. Larangan dari niyahah adalah perintah terhadap lawannya, itu sabar. Barakallahu fik. Qala thalith anna min al-kufri ma la yanqulu 'anil millah. Bahwa ada bentuk kekufuran yang tidak memurtadkan seseorang, yang tidak membatalkan Islam seseorang. Ar-rabi' tahrimu at-ta'ni fil ansami wa tanaqusiha. Haramnya mencela nasab dan merendahkannya. Ini empat faedah yang Syekh sebutkan dari hadis di atas. Baik, kemudian kata Al-Matin rahimahullahu taala, wa lahum 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari golongan kami orang yang ketika diuji dengan suatu musibah dia menampar-nampar pipirnya, wa syaqqal juyub, ya merobek-robek juyub. Juyub jamak dari kata jayb. Jayb artinya madkhulur ra's min asyab, tempat masuknya kepala ketika pakai baju kerah, ya kerah baju, ya. Baik, walaupun terkadang orang Indonesia menerjemahkan jayb paku baju, nah ya, tapi yang maksud dengan juyub adalah kerah baju, karena yang seringkali ditarik oleh orang yang sedang meratapi mayat atau tidak sabar karena suatu ujian adalah merobek-robek kerah bajunya, ya. Dia menarik-narik kerah bajunya. Wada'a bidawal jahiliyah, dan meratapi mayat. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, laisa minna hadha min babil wa'id wa la yanbaghi ta'wiluh. Bukan dari golongan kami, ini adalah bentuk ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari agama yang tak perlu, tak pantas ditakwil lagi. Karena kalau sudah ditakwil, nanti orang yang mendengarkan ancaman yang seperti ini tidak lagi terhardik dan tidak lagi takut terhadap pelanggaran agama yang karenanya datang ancaman tersebut, ya. Misalkan ketika dikatakan, oh ini maksud bukan dari golongan kami di sini adalah golongan kami yang sempurna, bukan berarti dia telah kafir dan seterusnya. Kalau sudah dirinci seperti itu, nanti menjadi orang menjadi tidak takut lagi dan tidak terhardik lagi dengan larangan tersebut. Maka lebih baik ya dibiarkan secara umum seperti itu. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Shalil Fauzan, dan telah saya sebutkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalil Utsaimin secara rinci dalam menyikapi nas-nas yang seperti ini, ya, nas-nas ancaman yang seperti ini bukan dari golongan kami, ya, dan ya sebagainya, bahwa ada beberapa pendapat di dalamnya, ya, yang telah kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu dalam kitab ini. Qala man dharaba al-khudud al-khassa al-khadda. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pipi secara khusus di sini? Li'annahu al-ghalib. Karena yang sering ditampar oleh seorang yang sedang mendapatkan musibah ya adalah pipinya. Jarang ada orang ketika menjerit-jerit karena musibah terjadi atau meratapi mayat dia menampar perutnya. Jarang kan? Ya. Ya, menampar-nampar perutnya. Seringnya dia tampar-tampar pipinya, ya. Seringnya yang dia tampar adalah pipinya. Wa illa fa dharbu baqiyatil wajhi mithlah. Maka sama aja hukumnya, walaupun yang dia tampar itu bukan wajah, dia tampar kepala juga masuk ke dalam hadis ini. Sehingga jangan salah paham. Berarti kalau bukan pipi boleh dong, Ustaz, ya. Begitu anaknya meninggal karena tahu hadis bukan dari golongan kami yang menampar-nampar pipinya ketika musibah terjadi, ya udahlah saya tampar-tampar kepala aja, kan bukan pipi, Ustaz. Ini kebangetan, ya. Ya. Ini terlalu ya, bermain-main dengan ya ini bentuk bermain-main dan memperolok-olok agama Allah Jalla wa Ala. Jika ia telah mengetahui maksud dari hadis tersebut, karena memang ada sebagian orang yang seperti itu, ya. Nah, ketika disampaikan ayat Allah wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, dia menjawab, oh, kalau mendekati enggak boleh, berarti kalau saya enggak mendekati Pak Ustaz, saya cuma berzina aja. Jika mendekati zina aja haram, apalagi berzina, ya. Tapi ada memang sebagian manusia yang kurang mengagungkan Allah Jalla wa Ala, sehingga begitu mudah dia menjawab ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan logikanya, ya, bahkan dengan memperolok-oloknya. Ayyadan billah. Qala wa syaqal juyub jam'u jaybin wa huwa madkhalur ra'si min ath-thawb. Da'wa al-jahilah ya, da'wa al-jahiliyah hi an-nadbu 'ala al-mayyit wa ad-du'a'u bil wail was-subur. Itu meratapi mayat. Meratapi mayat. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yatawa'ad mimman fa'ala shay'an min hadhihi al-umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang melakukan beberapa perkara di atas. Li'annaha mushtamilatun 'ala at-tasakhuti 'ala ar-rabb wa 'adam sabri al-wajib. Karena perbuatan ia tersebut menunjukkan ia murka kepada Allah Jalla wa Ala yang telah menetapkan kejadian tersebut dan menunjukkan ia tidak bersabar. Dengan sabar yang wajib, karena sabar dengan makna menahan diri untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhai Allah oleh Allah, menahan diri untuk tidak murka kepada Allah dengan hati, dan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah ketika musibah itu terjadi adalah sabar yang wajib, ya. Adapun ridha terhadap bentuk musibah yang terjadi tersebut itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Adapun ridha kepada Allah yang menentukan ketetapan tersebut, maka hukumnya wajib. Jelas ya? Makanya Syekh katakan di sini as-sabrul wajib, sabar yang wajib. Qala wal idrari bin nafsi min latmin al-wajh. Karena perbuatan tersebut hanya membahayakan diri sendiri. Ketika ia menamparkan wajahnya, apa yang dia peroleh? Apakah dengan dia menampar-nampar pipinya orang yang telah mati tersebut hidup balik? Udah, Dik, jangan tampar-tampar lagi, Dik. Abang udah hidup lagi ini, Dik. Kan enggak? Ya. Atau anaknya yang meninggal dunia, dia menampar-nampar pipinya. Apakah setelah itu dengan dia menampar-nampar pipinya si anak langsung, Umi, jangan tampar-tampar. Jangan menampar-tampar lagi pipinya, Umi. Aku udah hidup lagi, Mi. Kan enggak? Ya. Atau ketika rumahnya terbakar, dia menampar-nampar pipinya, ya, karena dia menampar-nampar pipinya sudah luka dan mengeluarkan darah, maka rumahnya sudah terbakar menjadi bagus kembali. Kan enggak? Ya, yang ada hanya membahayakan dirinya. Wa itlafil mali bi syiqqi thiyabi wa tamziqiha. Demikian juga hanya merusakkan bajunya dengan dia merobek-robek yang ketika dapat musibah. Apakah dengan merobek-robek baju, menarik-narik kerah baju, ketika musibah terjadi, musibah tersebut menjadi ya baik, kan enggak? Orang yang telah mati tersebut menjadi hidup lagi, kan enggak? Rumah yang sudah terbakar tersebut kembali lagi sempurna, kan enggak? Ya. Wa du'a bil wail wa subur wa tadhallu min Allah azza wa jal. Karena juga sikap yang seperti itu menunjukkan dia mendoakan kejelekan terhadap dirinya atau mayat yang ia ratapi, dan seakan-akan Allah Jalla wa'ala telah menzaliminya. Ya. Terkadang kita ngeri ya ketika mendengar ucapan yang keluar dari sebagian orang yang sedang dilanda musibah. Ya. Sampai-sampai sebagian mereka berkata, ya Allah, apa dosanya hamba, ya Allah, ya Allah, kenapa engkau melakukan ini? Subhanallah, ini adalah bentuk su'ul adab, adab yang buruk kepada Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya terhadap perbuatannya, tetapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La anna Allah 'adzaba ahli as-sama'i wal ardi ma kana zaliman lahum." Andai kata Allah itu mengazab seluruh penduduk langit dan dunia, baik para malaikat, manusia, jin, sesoleh apapun mereka, maka Allah tidak dikatakan zalim. Demi Allah, ya. Kita adalah para pelaku dosa. Coba kita renungi dari satu sisi saja. Apabila kita memahaminya, maka kita akan sadar bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang senantiasa melakukan dosa. Apa itu? Dari sisi nikmat. Berapa juta nikmat Allah yang tidak kita syukuri. Sedangkan setiap satu nikmat itu wajib disyukuri. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid." Dan ingatlah tatkala Allah mengumumkan, jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian, dan apabila kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih. Nikmat nafas saja dalam 24 jam, berapa juta nikmat nafas yang Allah berikan kepada kita. Apakah semuanya telah kita syukuri? Kan enggak. Ya, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Belum lagi dosa-dosa lain dari selain dosa kufur terhadap nikmat Allah. Zina mata, zina hati, zina mulut, zina tangan, zina telinga, ya. Dosa ghibah, ya. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Ayatan billah, ya. Semoga Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian kata Syekh, munasabatul hadits lil bab anna fihi dalilan ala tahrim at-tasakhut min qadarillah bil qawli wal fi'li wa anna dhalika min kaba'iriz dhunub. Sisi pendalilan dari hadis di atas untuk bab ini adalah karena hadis di atas merupakan dalil yang menerangkan kepada kita haramnya perbuatan at-tasakhut, murka terhadap takdir Allah. Apakah dengan ucapan maupun perbuatan, yang ucapan dengan dia mencela Allah atau dia protes terhadap ketetapan Allah tersebut atau mendoakan kejelekan terhadap dirinya, ya, meratapi mayat, atau dengan perbuatan memukul-mukul pipinya, merobek-robek kerah bajunya. Wa anna dhalika min kaba'iriz dzunub, dan bahwa perbuatan yang seperti perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Qala ma yustafadu minal hadits. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimu tasakhuti min qadarillahi bil qawli awil fi'li wa annahu minal kabair. Haramnya perbuatan murka terhadap ketetapan Allah, apakah dengan ucapan ataukah perbuatan. Dan bahwa murka terhadap ketetapan Allah dengan ucapan dan perbuatan adalah dosa besar. Yang keempat, wujubus sabri indal musibah. Wajibnya bersabar tatkala musibah terjadi. Naam. الثالث وجوب مخالفة الجاهلية لأن مخالفتهم من مقاصد الشارع الحكيم. Wajibnya menyelisih kebiasaan jahiliyah, yang diantara kebiasaan mereka ketika ada orang yang mereka cintai meninggal dunia adalah meratapinya, merobek-robek baju, ya, memukul-mukul pipinya. Maka Nabi SAW melarang umatnya melakukan perbuatan tersebut untuk tidak menyerupai orang-orang jahiliyah. Li'anna mukhalafatun min maqasid syari'il hakim. Karena menyelisih orang-orang kafir, kebiasaan orang-orang kafir, budaya orang-orang kafir, salah satu tujuan utama dalam syariat kita. Oleh karenanya banyak hal yang diharamkan oleh Allah ya, dalam agama kita ini, karena hal tersebut merupakan simbol atau ya, kebiasaan orang-orang kafir. Ya, banyak hal, ya, bahkan dalam pelaksanaan ibadah juga demikian. Ya. Contohnya, ya, kita dilarang ya membangunkan orang untuk ibadah, untuk salat dengan lonceng, ya, dengan membakar api, ya, karena itu menyelisihi cara, menyerupai caranya orang Yahud, orang Nasara, kaum musyrik Majusi, ya. Juga Nabi SAW menganjurkan kita makan sahur, ya, ketika buka puasa, ketika berpuasa, untuk menyelisih puasa orang Yahud yang tidak mau makan sahur, dan berbagai contoh lainnya yang tentunya pemaparannya bukan di sini. Wallahu taala alam bissawab. Kita cukupkan sampai sini dan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Baik, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Baik, pertanyaan yang pertama, assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagian orang suka melakukan doa bersama, dia mengambil di lafaz doa tersebut, mengambil lafaz doa tersebut dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, lafaz aslinya itu berupa dhamir ya, ya mutakallim. Akan tetapi karena dia itu melakukan doanya bersama orang-orang banyak, maka dia menggantinya dengan dhamir nahnu. Maka jika ini orang tersebut dihukumi sebagai pemalsu hadis, atau hal seperti ini diperolehkan? Naam. Ya, diperbolehkan. Ujungnya naam. Baik. Dari sisi dikatakan pemalsu hadis, maka tidak ya, karena yang dia maksud bukanlah periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi menyesuaikan dhamir. Menyesuaikan dhamir di dalam doa yang tersebut. Ya, maka tidak dikatakan sebagai pemalsu hadis. Nah, yang kedua, terkait doa, doa secara umum ya, adalah suatu ibadah yang dianjurkan di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh mengkhususkan suatu doa dengan konteks yang khusus, di waktu yang khusus, dengan cara yang khusus. Ya, karena keyakinan itu sesuatu yang dikhususkan, dianjurkan untuk dikhususkan tanpa dalil yang mengkhususkannya. Nah, tanpa dalil yang mengkhususkannya, maka barang siapa yang setiap yang menjadikan momen ya, khusus sebagai momen berdoa secara berjamaah, maka dia harus mendatangkan dalil. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak melakukan doa bersama ya di setiap momen ya, di setiap momen ya, kecuali seperti dalam doa istisqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan suara yang keras, para sahabatnya mengaminkannya, di belakangnya juga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan suara yang jahar di akhir khutbah beliau, dan juga terkadang dalam sela-sela dakwah beliau. Naam. Nah, adapun ya berdoa pada setiap pertemuan tertentu yang sifatnya rutinitas ya secara berjamaah, maka ini tidak ada dalilnya kata para ulama, seperti doa bersama setelah salat lima waktu ya, yang itu terus menerus dilakukan dan setiap ya waktu ya, setiap waktu secara rutin, maka ini sesuatu yang tidak ada dalilnya. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, ana beberapa hari yang lalu melihat teman ana melantunkan suatu seperti syair doa di dalamnya berisi permohonan dengan bertawassul menggunakan dengan berkah Nabi Muhammad. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Naam. Keberkahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak diingkari ya. Keberkahan yang maknawi maupun keberkahan yang hissi. Ya, keberkahan yang hissi seperti anggota tubuh beliau, air liur beliau, keringat beliau, itu semuanya berkah. Dan ini khusus pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kepada para sahabatnya. Yang kedua adalah berkah maknawi dari sisi akhlak, kemuliaan akhlak beliau, ilmu petunjuk Allah yang beliau bawa. Yeah. Adapun ya bertawassul dengan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama telah menerangkan ini salah satu dari yeah, perbuatan yang tidak dianjurkan. Perbuatan yang tidak dianjurkan. Nah, telah kita sebutkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari kitab Al-Qaul Mufid di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ya tawassul kepada yang dianjurkan itu adalah tawassul dengan nama-nama Allah Jalla wa Ala dalam berdoa dan menyebutkan amal saleh yang dilakukan ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Nah, adapun tawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah tawassul yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, serta para sahabatnya. Nah, ya berdoa dengan menyebutkan tawassul kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, masih ada teman-teman yang lain?